takdir ya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah-rubah sudah. Cuma yang masalahnya itu yang perlu kita istilahnya perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berusaha ya. Karena takdir itu kan kita enggak tahu. Kita enggak usah berpikir, oh saya memang mau ditakdirkan bodoh terus ya. Kata siapa? Siapa yang tahu? Oh saya mau ditakdirkan miskin terus atau kaya terus atau istiqomah terus, enggak ada yang bisa tahu. Jadi kita enggak usah berpikir takdirnya kita apa, takdirnya fulan apa, enggak usah berpikir ke situ. Itu sudah bukan urusan kita. Tapi kita ini lebih berpikir kepada sebagaimana Allah perintahkan, berusaha. Nabi katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kamu pada perkara yang membuat manfaat bagimu. Enggak usah pikir hasilnya, Allah yang menentukan. Ya. Kalau kita mau mikir hasil, mumet, karena ini memang bukan ranah otak kita sudah itu. Bukan ranah akal kita. Ya, Nabi mengatakan ketika ditanya Rasulullah, terus gimana kita ini? Kata Nabi, i'malu, berbuatlah kalian. Yang penting kalian berbuat. Ya. Sebagaimana kita dalam urusan kita ya kan. Saya sudah bekerja terus kok belum juga berhasil. Sudah enggak usah berpikir kalau gitu memang saya maunya takdirnya begini mungkin ya. Siapa tahu mungkin seminggu lagi kamu jadi kaya. Mungkin ya kan. Ada lagi belajar terus aku enggak mudeng-mudeng ini. Ya, memang mungkin takdirnya saya bodoh enggak paham belajar agama. Siapa tahu kamu sebulan lagi kamu jadi pintar kamu. Enggak ada yang menjamin, ya kan? Jadi kita enggak usah berpikir takdirnya apa, tapi berpikirlah dan berjuanglah. Bisa jadi orang mungkin Allah takdirkan lambat, ada hikmahnya. Biar dia banyak berusaha, banyak pahala, ya kan? Ada orang Allah takdirkan cepat. Mungkin bisa jadi ujian buat dia, akhirnya sombong. Na'udzubillah, ya kan? Jadi kita enggak usah berpikir apa takdirnya kita maupun orang lain, tapi berpikirlah bagaimana kita beramal, bagaimana kita berbuat. Wallahu a'lam.